Terucap. Penumpang selfie Valentina Kaya. Selfie Ewako. Wow, wow, wow, bagus banget. Oh, ini bagus banget. Aduh, bagus banget feel-nya. Bersama keseruan terjadi di Studio 5 karena penampilan selfie yang luar biasa. Namun kami yakin tidak hanya di sini, tapi juga selfie, akan kita dulu cinta merasakan hal yang sama di gedung Lirin Hall, Sopeng, Sulawesi Selatan. Silakan dulu cinta. Ya, ya ini dia kemeriahan warga di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan, khususnya di kampung tempat tinggal selfie. Sudah ada yel-yel buat selfie, kita dengarkan yuk. Bie, dendang alani. Waren nomoro sede, dendang alani dendang, dendang mapa dendang, ini anak ogie, ma SMS ma delau doa, mamore selfie nomoro sede. Jadi artinya kalau dalam bahasa Bugis ini adalah bahwa warga di Sopeng, Sulawesi Selatan ini berharap agar selfie bisa menjadi juara satu. Jadi warga berbahagia agar pada saat musim panen tiba ini mereka berbahagia. Seperti selfie. Yeay, seperti selfie yang berharap ini adalah kebahagiaan dari putri daerah. Karena merupakan kebanggaan bagi warga Sopeng dan seluruh wilayah di Sulawesi Selatan. Kita menuju ke sini ke adanya selfie. Halo selfie, ini ada adanya selfie. Kangen gak sama kakak? Iya. Terus apa yang ingin disampaikan ke kakak? Buat kakak yang di sana tetap semangat ya, dan jangan patah semangat. Pokoknya kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, jangan dijadikan beban. Sukses dan semangat ya buat kakak. Hey, itu ada semangat dari adiknya selfie yang ternyata juga sering mengajarkan menyanyi ya buat adiknya selfie. Nah, ini ada juga dari Bupati Sopeng yang masih begadang sampai malam ya Pak ya, karena sudah minum kopi sepertinya. Tapi tadi sepertinya selfie di peringkat kedua Pak. Nah, ini bagaimana kira-kira agar selfie bisa tetap menjadi peringkat pertama dan tidak tergeser pada esok hari? Ini belum menjadi keputusan. SMS masih tetap kita konsisten, para pendukung selfie, saya minta dimanapun kita berada bahwa perjuangan kita sisa sedikit lagi. Insya Allah tekad kita, target kita menjadikan selfie menjadi juara satu di Lida Dangdut ini. Dan tentu sekali lagi seluruh lapisan masyarakat dari Sabah sampai Merauke yang berasal dari Tanah Bugis, Bugis Makassar, mari kita tekadkan cita-cita kita, harapan kita untuk menjadikan selfie jadi juara. Makanya saya harapkan bahwa ini adalah menyangkut harga diri Sirena Pace, Sirena Ogie, Sirena Makassar. Kita semua bertekad menjadikan selfie juara. Targetnya selfie menjadi juara. Nah, mungkin selfie juga masih ingat. Ini ada Pak Haji Anto. Pak Haji Anto adalah yang mendorong selfie ketika menyanyi dan kemudian dari awal di tingkat Makassar. Kenapa pada saat itu Bapak yakin sekali selfie mempunyai potensi yang besar? Karena saya ini potensi selfie. Maka kami himbau kepada seluruh masyarakat Sopeng, mari kita dukung selfie. Mari kita dukung selfie, ketik lidah SMS spasi selfie kiri ke 97288. Ewa ke selfie. Luar biasa. Jadi penampilan selfie tadi magelo. Ini artinya adalah bagus. Bagaimana penampilan selfie tadi? Ya, itulah tadi adalah semangat warga dari kampung tempat tinggal selfie dan khususnya di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang artinya selfie harus menjadi juara satu. Kembali ke Jakarta. Oke, terima kasih Bucinta. Terima kasih Bucinta. Yang di sini juga heboh yuk, ayo. Izin Bu Ratu, selfie, jangan tinggalkan abang. Apa? Alasan berpindah hati. Ngomongnya dibalik tanda cinta ini, dilihat di sini. Sini selfie, sini selfie. Aduh, ini kan tempat gue lagi jadi patung. Patung apa gini? Selfie, sini selfie, selfie. Sini dibalik tanda cinta ini, ayo Nasar. Sorry patung. Ya Aulia mau nangis. Ayo, ayo Nasar. Action. Selfie. Balas, balas, balas. Jangan tinggalkan Daeng selfie. Sikat, sikat. Jangan. Tata lope, tata lopenya mana tata lope. Balas selfie, balas. Kupuk Jiki, balikna selfie. Selfie, selfie, selfie. Memang Daeng dekaka duwe. Tapi Daeng agak duwe, agak cinta. Salah ya? Apakah kau gadis Bugis yang selama ini ku cari? Cari, cari, cari. Aulia minggir dong, ganggu tuh di situ minggir. Aulia, dari tadi Aulia di sini. Aulia berdiri di belakang sana, dia cuma sebatas bayangan, cuma bayangan doang. Ganggu tahu? Kau Aulia kan mau kayak Bunda Inu nyata. Makanya oh, jangan kecewa, makanya tahu jangan kecewain hati Nasar. Tapi tadi gue denger kalimat Nasar tuh pernah sampein nama Aulia juga deh. Enggak, Ci, jangan gitu, Ci. Lanjut King, enggak beda-beda. Selfie. Iya. Memang Daeng degaga duwe. Tapi Daeng kupok jiki selfie. Balas, selfie ngomong, Bas. Bainul.